إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hudaih Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-10 di Riyadhus Salihin, yaitu babul mubadarati ilal khairat wa hafu man tawajjaha li khairin alal ikbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan dorongan dan motivasi orang yang berniat untuk melakukan kebaikan agar serius melakukannya bil jiddi dengan penuh kesungguhan min ghairi taraddudin tanpa kebimbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-148, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-133, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ard, yang lebarnya adalah seluruh langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya, judul bab yang ke-10 ini memuat dua poin, yaitu yang pertama, bab ini akan membicarakan tentang hadis-hadis yang membahas tentang al-mubadarah, bersegera dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya jika seorang itu bertekad untuk melakukan suatu hal yang tergolong kebaikan, maka laksanakanlah tanpa bimbang dan dengan penuh kesungguhan. Maka dua hal ini adalah dua poin yang akan jadi sebab sempurnanya sebuah amal. Ya, amal yang kita lakukan itu akan sempurna dan berkualitas manakala yang pertama adalah bersegera. Maka tentu orang yang bersegera untuk datang sholat di masjid misalnya, yang dia datang sebelum adzan, tentu berbeda dengan yang datang setelah adzan, dan tentu berbeda lagi dengan yang datang setelah iqamah, dan tentu berbeda lagi dengan yang datang setelah bubar. Tentu nilainya berbeda. Tentu nilainya berbeda. Semakin orang itu bersegera dalam kebajikan, maka semakin berkualitas amal yang dikerjakan. Semakin berkualitas. Oleh karena itu, dan itu semakin menunjukkan penghargaan terhadap amal tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan kedatangan anda sebelum iqamah itu adalah bentuk penghormatan anda terhadap sholat yang anda akan kerjakan. Maka semakin seorang itu bersegera, maka itu menunjukkan kalau dia menghargai dan menyadari betapa pentingnya amal salah yang dia kerjakan. Dan orang yang tentu menunda-nunda kualitas penghormatannya dan penghargaannya terhadap amal tersebut itu berkurang sesuai dengan kadar menunda-nunda yang dia lakukan. Kemudian yang kedua yang ada dalam judul bab ini, dan itu menunjukkan kualitas amal salah, adalah kesungguhan. Kesungguhan dalam beramal. amal itu dikerjakan dengan penuh semangat, penuh vitalitas, ya, energik, tidak kemudian dikerjakan dengan penuh rasa malas, bahkan bimbang, ragu-ragu, maju mundur, mohon segera, namun semangat mengerjakannya dan penuh, dan dikerjakan dengan penuh kesungguhan, maka tentu berbeda. Sama-sama sholat, orang yang mengerjakannya dengan aras-arasan, dengan malas, bimbang, angkat tangan untuk takbiratul ihram saja berat, dengan orang yang mengerjakannya dengan meminjam bahasa lain, etos kerja yang tinggi, vitalitas dan penuh semangat, tentu kualitasnya berbeda. Yang mengerjakannya dengan penuh semangat, tanpa rasa malas, tanpa bimbang, tanpa mangu-mangu, maka itu tentu lebih berkualitas. Ini dua faktor ini adalah di antara faktor penting untuk sempurnanya amal saleh yang kita lakukan. Berkenaan dengan poin yang pertama, yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan, kebalikan dari bersegera adalah tawani, adalah nanti-nanti dan malas. Dan betapa banyak orang yang punya kebiasaan nanti-nanti dan malas, kemudian hilanglah darinya banyak kebaikan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kullin, dan di masing-masing dari keduanya, karena mereka adalah orang yang beriman, ada padanya kebaikan. Hendaklah anda semangat untuk melakukan yang manfaat, dan mintalah tolong kepada Allah, dan jangan malas. Dan tentu di antara bentuk semangat untuk melakukan hal yang manfaat adalah bersegera dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu idealnya seorang muslim adalah seorang yang bersegera dalam kebaikan. Ketika disebutkan ada satu amal kebajikan, maka dia bersegera untuk mengerjakannya, bersegera untuk mengerjakan sholat, bersegera untuk bersedekah ketika ada peluang untuk bersedekah, untuk berpuasa, segera daftar haji ketika memang memiliki kemampuan, bersegera untuk berbakti pada orang tua, menyambung hubungan baik dengan kerabat, dan hal-hal baik yang lainnya yang seorang muslim sepatutnya bersegera untuk mengerjakannya. Dan di antara alasan kenapa kita perlu bersegera dalam beramal, karena kita tidak tahu, maka boleh jadi ketika kita nanti-nanti, malah kita tidaklah mampu mengerjakan amal tersebut karena nanti-nanti. Tidak mampunya boleh jadi karena keburu mati, akhirnya belum sempat beramal. Boleh jadi karena jatuh sakit, maka rencana beramal pun tidak jadi. Atau bahkan waktunya sudah berlalu, karena nanti-nanti untuk puasa, atau kemudian nanti-nanti untuk bersedekah, ternyata donasi sudah ditutup, donasi sudah ditutup, kesempatan sudah lewat, atau yang lainnya. Oleh karena itu terdapat dalam satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang masalah haji, idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal, siapa saja di antara kalian yang mau berangkat haji dalam keadaan sudah punya kemampuan, maka adalah dia segera berangkat. Kalau ditunda-tunda, fa'inau kat yamrat, boleh jadi jika ditunda-tunda dia jatuh sakit. Watadilu arrahila, boleh jadi unta itu yang disiapkan untuk berangkat malah hilang. Wata'ridu alhajah, atau ada keperluan akhirnya duitnya enggak jadi karena kepakai untuk yang lain. Ya, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang Ahmad dan yang lainnya. Maka Nabi perintahkan segera kerjakan haji jika memang sudah punya kemampuan. Menunda-nunda itu banyak dampak negatifnya, mati, sehingga keburu mati tidak sempat beramal, sakit, atau kemudian uangnya malah kepakai untuk uang lain. Faqad ya'ridullahu syai', maka boleh jadi terjadi sesuatu yang menghalangi untuk melakukan amal saleh yang direncanakan. Oleh karena itu hendaknya kita bersegera untuk melakukan kebaikan dan jangan menunda-nunda. Kemudian berkenaan dengan hal ini, al-mu'alif al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah ta'ala di surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya isbiku ilaiha, hendaklah bersegeralah kalian dalam kebaikan, hendaklah kalian jadi orang yang pertama dalam berbuat kebaikan. Dan ini fastabiqul khairat itu dari sudut pandang bahasa Arab itu maknanya lebih mendalam daripada sabiqu ilal khairat, karena istibaq maknanya annal insana yasbiqu ilal khair wa yakunu min awalin nas fil khair. Karena yang dimaksud dengan istibaqul khairat artinya bersegera dalam kebaikan dan menjadi manusia yang pertama dalam melakukannya. Dan diantara bentuk bersegera dalam kebaikan adalah bersegera untuk mendapatkan shaf yang paling depan dalam sholat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairu shafi fi rijal awwaluha, shaf yang terbaik untuk laki-laki itu yang paling depan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sedangkan untuk shaf perempuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wa khairu shufufin nisa akhiruha, dan shaf wanita yang paling jelek, yang paling baik adalah yang paling belakang, wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu maka menata shaf, kalau untuk laki-laki yang paling depan, kemudian belakangnya, kemudian belakangnya. Sedangkan shaf wanita idealnya diawali dari yang paling belakang yang memang disediakan untuk wanita, kemudian depannya, kemudian depannya, kemudian depannya. Dan satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang dengan sengaja menunda-nunda memilih bagian belakang dari masjid. Dengan sengaja cari-cari shaf yang paling belakang, tidak mau kemudian yasbiku, kemudian tidak mau kemudian terdahulu mengambil yang paling depan, tidak pula mau maju ke depan, memilih shaf yang belakang. Maka melihat orang-orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka, sebagaimana hadisnya dalam riwayat Muslim, la yazalu qaumun yata'akhkharuna, maka ada sekelompok orang yang hobinya mundur-mundur, cari yang belakang, cari yang belakang, hatta yu'akhirahumullahu azza wajal, sehingga Allah mundurkan mereka dalam segala kebaikan. Maka jadilah mereka orang yang terakhir yang Allah ampuni, orang yang terakhir yang Allah beri ampunannya, orang yang terakhir yang Allah beri rahmatnya, orang yang terakhir yang Allah beri, dan orang yang terakhir masuk surganya. Ini bahaya, mundur-mundur terakhir-terakhir, pilih-pilih yang terakhir, maka masuk surganya juga terakhir, karena amalnya suka yang terakhir-terakhir, surganya juga ikut yang terakhir, karena al-jazak min jinsil amal, balasan amal itu sebagaimana perbuatannya. Suka yang terakhir-terakhir, maka apa-apa juga terakhir, rahmat Allah yang terakhir diampuni, setelah disiksa dulu baru diampuni, itu yang terakhir dapat ampunan, yang terakhir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dapat kemudahan, yang terakhir dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat seorang itu dalam salat itu menunjukkan, maka ayat ini, maka hadis ini menunjukkan semangat orang berkenaan dengan salat jamaah itu indikator semangat dia dalam amal-amal yang lain. Seorang yang kemudian mencari-cari shaf yang paling belakang dalam sholat, maka dikhawatirkan orang ini di amal-amal yang lain juga cari yang terakhir-terakhir, terakhir dalam masalah bersedekah, terakhir dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, terakhir dalam yang lain. Nah, kalau kemudian semua amalnya itu cari posisi yang terakhir, sholatnya yang terakhir, bayar zakatnya yang terakhir, hajinya ya yang paling telat, yang ini semuanya terakhir semua, ya, maka ya, selayaknya kemudian dapat ampunan Allah juga yang terakhir, ya, masuk surga juga yang terakhir, dan tentu satu hal yang berbahaya. Maka mencari yang terakhir dan mencari yang belakang dalam berkenaan dengan sab sholat itu akan punya dampak pada amal-amal yang lain. Dan jika itu semua keadaannya, maka ini akan berdampak dengan kondisinya di akhirat. Oleh karena itu, fantahis al-fursah, maka manfaatkanlah kesempatan dan jadilah orang yang bersegera dalam kebaikan. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134. Allah katakan, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga. Yang dimaksud dengan bersegera menuju ampunan Allah adalah bersegera untuk melakukan amal yang menjadi sebab terampuninya dosa. Di antara amal yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan dosa, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dalam bahasa Arab itu banyak bentuknya. Bisa astaghfirullah, bisa Allah maghfirli, atau kemudian Allahumma ini astaghfiruka, dan kalimat-kalimat yang lain. Dan di antara hal yang menunjukkan semangatnya Nabi dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itulah Nabi duduk-duduk di satu acara, duduk-duduk bersama sahabat, kecuali beliau dengan suara lirih mengatakan, Allah marfirli wa tub alayya innaka anta tawabur rahim, minimal 100 kali setiap kali duduk. Ketika beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, beliau tidak ingin memanfaatkan waktu itu, tidak ingin waktu terbuang cuma-cuma dan sia-sia. Maka ada kesempatan beliau manfaatkan untuk mengucapkan Allah marfirli wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Sekali duduk 100 kali. Menunjukkan semangatnya Nabi untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian sang Nabi yang telah mendapatkan jaminan, maka bagaimanakah dengan kita yang tidak jelas dan belum ada jaminan apapun. Demikian juga di antara bersegera untuk menuju ampunan Allah adalah bersegera melakukan amal yang mendatangkan ampunan Allah, semacam berwudu, sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa, demikian juga puasa Ramadan. Karena jika seorang itu berwudu dan wudunya sempurna, kemudian membaca doa setelah berwudu, ya, yaitu kalau dalam riwayat Muslim adalah dengan baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan, allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka jika seorang itu minimal berwudu secara sempurna dan membaca kalimat syahadat, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dibukakanlah 8 pintu surga untuknya, dan dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Demikian juga jika seorang itu berwudu, maka dosa-dosa itu keluar dari anggota wudunya bersama tetesan yang terakhir dari air wudunya. Makanya adalah diantara, maka berwudu adalah diantara sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tentu wudu ini adalah menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun ini hanya khusus untuk dosa-dosa kecil semata. Demikian juga diantara sebab terampuninya dosa adalah salat lima waktu. karena salat lima waktu itu adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya, salat subuh sampai duhur itu penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Demikian juga salat Jumat ke salat Jumat berikutnya itu menghapus dosa yang terjadi di antara dua salat Jumat selama dosa besar dijauhi. Demikian juga Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim menjadi manusia yang bersegera untuk melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersegeralah menuju surga yang lebarnya adalah langit dan bumi. Dan tentu seorang itu tergolong bersegera menuju surga manakala bersemangat mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Maka yang dimaksud dengan bersegera menuju surga adalah dengan melakukan amal yang mendekatkan ke surga. Dan tidak ada amal yang mendekatkan ke surga kecuali amal saleh. Amal saleh inilah yang menjadi sebab masuk surga, maka adalah kita menjadi orang yang bersemangat dan bersegera untuk mengerjakannya. Kemudian Allah jelaskan tentang surga ini, Allah katakan bahasanya lebarnya adalah langit dan bumi, dan bagaimanakah dengan panjangnya. Kalau itu baru lebarnya, maka langit dan bumi itu baru jadi lebarnya surga. Lalu bagaimanakah dengan panjangnya? Lalu bagaimanakah dengan luasnya? Ya, dan lebih tragis kalau ternyata ya, surga yang demikian luas dan kita tidak termasuk penghuninya, dan kita tidak mendapatkan bagiannya meskipun setapak saja, maka itu tentu lebih tragis lagi. Satu kesialan yang demikian sial, surga yang demikian luas, lebarnya saja langit dan bumi, belum panjangnya dan belum lebarnya, ternyata satu petak pun kita tidak dapat bagian di sana. Maka itu tentu satu hal yang mengkhawatirkan kita semua. Ya, dan siapa saja yang menyayangi dirinya sendiri tentu akan khawatir dengan hal ini. Oleh karena itu maka marilah kita bersegera untuk melakukan amal yang mendekatkan kita kepada surga. Maka jika lebarnya adalah langit dan bumi, maka ini menunjukkan betapa luas dan besarnya surga. Jika tidak ada yang mengetahui luasnya surga kecuali Allah Azza wa Jal, maka jika kita khawatir kita tidak mendapatkan satu petak dari tanah surga, maka bersegeralah kita untuk menuju surga dengan melakukan amal-amal yang mengantarkan kita kepada surga, yaitu berbagai macam amal saleh. Dan Allah katakan di lanjutannya ayat, "Uiddat lil muttaqin," surga itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ay huyi'at lahum, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tentu yang menyiapkannya adalah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin," telah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh satu nikmat yang mala ainun ra'at, yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, bahkan hati manusia pun belum pernah bisa membayangkannya. Maka jika ingin tahu gambaran surga, maka bayangkanlah nikmat tinggal di satu tempat yang seenak-enaknya. Bayangkanlah sampai habis imajinasi dan kemampuan kita untuk membuat bayangan, membuat mimpi. Maka bermimpilah dan berangan-anganlah tempat yang demikian indah dan demikian menyenangkan, demikian wah. Kemudian setelah mentok, maka kita akan katakan, dan itu belum surga, karena surga itu belum pernah bisa dibayangkan oleh imajinasi manusia. Ya, maka imajinasi manusia ya, seindah apapun itu belum surga. Karena Allah katakan wala khatara ala qalbi basarin, belum pernah terlintas dalam benak manusia, terlintas saja belum, apalagi bisa sampai dipikirkan, cuma lewat saja, hidup yang enak yang lewat begitu saja, cuma sekilas, satu detik ya, itu belum ya, gak bisa, dan itu belum pernah ada yang terlintas dalam pikiran manusia ya. Cari ilham inspirasi hidup yang enak itu kayak apa, ya, sekilas ya, terlewat itu pun belum pernah, apalagi sampai ya, jadi gambaran tentu lebih-lebih lagi. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa yang Allah sediakan surga untuk mereka? Definisinya Allah sampaikan di lanjutannya ayat. Mereka adalah orang-orang yang rajin berinfak, meskipun mereka baik mereka dalam keadaan senang ataupun susah. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan kecil yaitu dosa besar atau zalim terhadap diri mereka sendiri yaitu dosa kecil, maka mereka segera ingat Allah lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka, karena mereka menyadari tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka bukanlah orang yang ngotot dan terus-menerus melakukan kejelekan yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu kalau itu kejelekan. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka-mereka inilah orang-orang yang balasan untuk mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka tinggal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka inilah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang yabghuluna amwalahum, mengeluarkan hartanya baik ketika mereka dalam kondisi senang, dalam kondisi banyak harta, dalam kondisi gembira, inbisat dalam kondisi happy, wabar ataupun dalam kondisi susah, yaitu penghidupan yang pas-pasan, wal intibat dan hati yang tidak gembira. Ya, akan tetapi berkenaan dengan rajin atau gemar berinfak, di sini Allah tidak jelaskan berapa ya, kadar yang diinfakkan. Nah, Allah jelaskan dalam banyak ayat, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa yus'alunaka madza yunfikun qul afwa, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta yang Allah perintahkan untuk diinfakkan adalah harta yang disebut al-afwa. Apa itu al-afwa? Yakni mazada an hajatikum wa darratikum fa'anfikuhu, yaitu harta yang lebih dari kebutuhan kalian dan kebutuhan vital kalian. Maka kebutuhan vital telah terpenuhi, bahkan kebutuhan yang tidak sampai derajat vital juga sudah terpenuhi, masih punya duit, masih punya harta, nah itulah yang diperintahkan untuk diinfakkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu, dan mereka adalah orang-orang yang jika mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaktiru, tidak pula pelit, wakana baina dhalika qawama, namun infak mereka adalah pertengahan di antara keduanya. Maka mereka orang-orang yang bertakwa, mereka berinfak dengan infak yang tidak boros dan tidak pelit. Karena mereka menginfakkan, demikian juga mereka menginfakkan al-afwa, yaitu yang lebih, apa yang jadi sisa dari hajat dan kebutuhan vital seseorang. Maka ketika Allah katakan mereka orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak ketika kondisi ekonominya pas-pasan, itu bukan berarti maknanya mereka infakkan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan mereka. Ya, pas-pasan, maka mereka ambil apa yang jadi kebutuhan vital, kok masih ada sisa, dan dilihat ada orang yang ternyata lebih ngenes dan susah, maka dia pun berbagi dengannya. Wal kadhibun al ghaiza, dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang jika irtadu, mereka marah atau sangat marah, mereka bisa tahan amarahnya dan tidak mereka lampiaskan. Mereka bersabar untuk menahan. Wa hadzal kathmu min asyaddi ma yakunu 'ala nafsi, dan menahan dan mengendalikan amarah itu adalah perkara yang sangat-sangat berat bagi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisuru'ati." Orang yang kuat, orang yang gagah perkasa bukanlah orang yang suru'ah, orang yang selalu menang ketika gulat. Walakin asyadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Namun orang yang kuat adalah orang yang mampu mengontrol dirinya ketika datang emosi. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sampaikan orang yang kuat yang sesungguhnya bukannya orang yang jago gulat. Contoh di antara manusia yang jago gulat di masa Nabi ada seorang yang namanya Rukanah. Seorang jago gulat. Dia kalau gulat enggak pernah kalah. Pasti lawannya bisa dia banting dan bisa dia dan bertekuk lutut. Dia seumur-umur dia enggak pernah kalah. Maka kemudian Rukanah ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya wahai Muhammad, jika engkau betul-betul seorang nabi, kalahkan aku dalam gulat. Kalau engkau bisa mengalahkan aku, maka saya akan beriman dan mengikutimu." Dan Rukanah ini seumur hidup belum pernah kalah. Tanding sama siapapun mesti menang, dan semua lawannya pasti kebanting. Dan maka akhirnya Nabi pun menerima tantangannya. Betul, jika engkau kalah engkau akan beriman. Maka Rukanah berjanji demikian. Maka akhirnya Rukanah gulat sama Nabi dan Rukanah kalah. Akhirnya dia bersahadat. Rukanah ini adalah orang yang sangat hebat. Di antara hal yang menunjukkan kehebatannya adalah, dan oleh karena itu dia tidak pernah kalah ketika karpet masa silam kulit yang telah disamak digelar di tanah, kemudian Rukanah itu berdiri di karpet tersebut yang itu terbuat dari kulit yang telah disamak. Rukanah berdiri di situ, kemudian orang-orang kemudian narik karpet itu, maka karpet itu tidak bergeser. Kulit tadi tidak geser. Kokohnya kakinya Rukanah, makanya dia jagoan gulat. Kakinya kokoh luar biasa. Ditarik, ini ada 4 ujung, itu narik, ini ujung sini, ujung sana. Rukanah berdiri di karpet tersebut, kaki tadi tidak geser. Karpetnya tidak geser. Padahal dia cuma berdiri di situ. Maka bodinya itu kokoh luar biasa. Akhirnya karena orang yang narik karpet itu juga orang-orang yang kuat, akhirnya yang terjadi karpetnya robek. Karpet sebelah sana robek, ujung sana robek, ujung sini dipaksa tarik, akhirnya robek, ujung sini paksa tarik, robek. Itu Rukanah. Ini jago gulat luar biasa. Orang se-Indonesia enggak ada yang bisa mengalahkan Rukanah. Indikatornya aja, dia nginjak karpet ditarik supaya dia kebanteng, enggak bisa. Itu Rukanah. Kebanteng enggak? Dipaksa untuk kemudian kebanteng karena karpetnya ditarik, karpetnya yang patah. Karpetnya yang sobek, patah-patah. Itu Rukanah. Itu hebatnya Rukanah. Tanding sama Nabi kalah. Maka Nabi kita itu orang kuat. Bayangkan dia menang kalahkan Rukanah. Yang Rukanah seperti itu kekuatannya. Yang seperti itu gambaran kuatnya. Itu kakinya itu seperti itu. Gimana badannya yang lain ya? Itu baru kakinya. Kakinya itu ada kuatnya seperti itu. Gimana kalau kaki yang kuat seperti ini dipakai untuk dengkul atau yang lain? Nah, kalau kemudian dia main dengkulnya itu, dengkul orang lah, bablas ya. Kakinya itu, dan itu tentu kaki yang kuat itu pondasi pokoknya lututnya. Ketika kaki itu kuat, itu pondasi pokoknya lututnya. Lututnya luar biasa. Lututnya luar biasa ini. Kalau zaman sekarang ada asuransi lutut dan sebagainya, wah itu milik asuransinya enggak ketulungan itu, bisa miliaran ya. Nah, maka apakah orang yang kuat itu seperti Rukanah? Apakah orang yang kemudian betul-betul hebat itu seperti Rukanah? Nah, bukan seperti itu orang yang kuat. Bukan seperti itu orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa sadidu bisuraati." Bukanlah orang yang kuat gagah perkasa adalah orang yang menangan setiap kali gulat seperti Rukanah. Bukan seperti itu. Namun orang yang walakin syadid alladhi yamliku nafsa indal ghadabi, adapun kuat yang terpuji menurut syariat, yang terpuji di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kuat manakala mampu mengontrol emosi. Bisa kemudian kepala bisa kemudian tetap jernih padahal ini meledak-ledak, padahal ini meletup-letup, kepala tetap bisa berpikir jernih, tetap kemudian bisa mengontrol lisan, mengontrol perbuatan. Itu manusia yang super hebat. Suruh yakni ladhi yasaru annas, yaitu orang yang bisa membanting orang lain, itu mengalahkannya dalam gulat. Falisahada wasyadid, bukan semacam ini orang yang kuat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya saat dia emosi, saat dia marah. Karena jika seorang itu marah, maka bangkitlah jiwanya, maka kemudian intafakhat, maka kemudian menggelembunglah audajuhu, urat-urat darah di lehernya, bahmarat ayahu, dan memerahlah dua matanya, dan jadilah dia sangat ingin untuk melampir, untuk membalas dendam. Maka faidha qadama al-ghaidha wa hada'a, maka jika seorang itu bisa mengendalikan amarahnya yang demikian hebat, dia bisa bersikap tenang. Fa inna dhalika min asbabi dukhulil jannah, maka itu ada di antara sebab yang akan mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arba'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diumumkan Senin depan kita libur.